بما تفرق نفي كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال الشيخ: أي إذ وإذا تتلى على المكذبين آياتنا بينات. Ini ketika atau apabila dibacakan kepada orang-orang yang kafir itu, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami yang terang, bihaitsu takunu ala wajhin la yamtara fiha. Jadi dibacakan dalam bentuk yang tidak mungkin bisa dibantah lagi, tidak mungkin bisa diragukan lagi. Wa la yushakku fi wuqu'iha, dan tidak diragukan tentang kenyataannya, terbukti ataupun benarnya apa yang diberita-berita yang disebutkan di dalamnya. Wa haqqiha, dan kebenarannya. Lam tufidhum khayra, itu semua tidak memberikan faedah kebaikan kepada mereka, tidak bermanfaat. Bal qamat alaihim bidzalika al-hujjah, bahkan dengan dibacakannya ayat-ayat tersebut, dengan mereka mendengar ayat-ayat tersebut, qamat alaihim al-hujjah. Ini untuk orang-orang kafir tersebut yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi mereka ayat-ayat Allah. Maka seperti dikatakan para ulama, bagi mereka yang juga diberi Alkitab, orang kaum muslimin, mereka yang bisa membaca Al-Quran, mendengar dan mengerti tentang Al-Quran, menjarat mereka mendengar, itu juga sudah khamat alaihim al-hujjah. Ini kepada kita semua. Nah, kita membaca, kita mendengarkan, itu sudah tegak hujjah atas diri kita, sehingga tidak ada alasan. Ya, seperti dikatakan Imam Al-Barbahari menukil dari Umar bin Khattab, setelah datangnya hujjah dan tunjuk, tidak ada lagi hujjah, putus sudah hujjah alasan-alasan mereka kenapa mereka terjatuh ke dalam kesesatan, ke dalam penyimpangan. Qala wa yaquluna min iskihim wa sirahim. Nah, mereka orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang kafir, orang-orang yang meragukan ayat-ayat Allah, mereka berkata karena kedustaan dan kebohongan yang mereka buat-buat, lil haqqi, terhadap kebenaran yang datang kepada mereka. Ketika datang kepada mereka, mereka mengatakan bahwa kebenaran itu adalah sihrum mubin, sihir yang nyata. Ay zahirun la syakka fi, nyata, jelas, dan tidak diragukan lagi bahwa itu adalah sihir. Wa'adha min babi qalbil haqa'i. Dan ini ucapan-ucapan mereka, upaya-upaya mereka, termasuk di antara perbuatan-perbuatan mereka yang menunjukkan, yang mereka berupaya membalikkan kenyataan yang ada, memutarbalikkan fakta. Alladzina la yarujuna illa, alladzina la yaruju illa ala du'afa'il uqul, yang tidak laris, yang tidak mungkin berlaku, artinya tidak mungkin bisa diterima kecuali orang-orang yang lemah akalnya. Ini menurut persangkaan mereka. Wa illa fa bainal haqqi alladhi ja'a bihi rasul sallallahu alaihi wasallam wa bainas sihri minal munafati wal mukhalafa. Kalau tidak, maka sesungguhnya antara yang hak yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan antara sihir yang ada ini rentang, ini saling tolak belakang dan saling berbeda satu sama lain dari semua sisi. A'zamu mimma bainas samai wal ard, yang perbedaan-perbedaan tersebut, yang pertentangan-pertentangan tersebut, itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Wa kaifa yuqasul haqqu, sehingga bagaimana mungkin dikiaskan, dibandingkan antara al-haq alladhi ala wartafa'a irtifa'an ala al-aflaq, yang dia itu tinggi, menjulang dengan ketinggiannya di atas aflaq, di atas gugusan bintang-bintang. Wa faqa bidawihi wa nurihi nur asyams, yang unggul, mengungguli cahaya-cahayanya, sinarnya itu mengungguli sinar matahari, mengungguli cahaya matahari, melampaui cahaya matahari. Jadi saking terangnya, seperti yang disyaratkan juga oleh Rasulullah, taraktukum alal bayza layliha kanahariha, aku tinggalkan kamu di atas sesuatu yang putih, bersih, terang, benderang, yang malamnya saja itu seperti siangnya, saking terangnya. Nah, ini al-haq yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang tidak ada kesamaran padanya. Tapi seperti kata para ulama juga, insyaAllah. Ya, ini seperti orang yang punya penyakit mata. Kalau dia sakit matanya, sinar matahari yang terang itu tidak mampu untuk dia tentang. Artinya dia tidak mampu untuk mengangkat, membuka matanya dengan leluasa untuk melihat cahaya yang terang benderang ini tadi. Seperti itu pula hati-hati orang yang berpenyakit. Orang-orang yang tertutup oleh kekotoran maksiat, kedurhakaan dan kekufuran. Sehingga cahaya al-haq itu tidak bisa menembusnya, tidak bisa mereka menangkapnya, memahaminya. Wa qamatil adillatul ufuqiyah, telah jelas tegak dalil-dalil ufuqiyah yang ada di sekeliling kita, di sekitar kita, di angkasa, di bumi, di tanah, di air, di lautan, pada binatang ternak, tumbuh-tumbuhan, di alam semesta. Wa nafsiyah alaihi, bahkan juga dalam diri kita sendiri, seperti ditunjukkan oleh ayat-ayat Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan juga dalam diri-diri kalian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda wahdaniyatullah, bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, untuk diserahkan ibadah, semua bentuk ibadah kepadanya, bukan selain Allah. Wa aqarrat bihi wa adzanat ulul basair wal uqul razina, yang diakui dan tunduk kepadanya orang-orang yang memiliki basirah, orang-orang yang memiliki akal yang kokoh, yang bernas, orang yang memiliki akal yang bersih, yang sehat. Nah, yang ini keadaan al-haq tersebut. Jadi kalau di antara dua strip ini bisa dikatakan sebagai jumlah yang iqtiradiyah. La mahalalah min al-i'rab. Jumlah iqtiradiyah. Ini menerangkan tentang al-haq itu. Yang sebenarnya beliau ingin mengatakan wa kaifa yuqasu al-haqqu bil batil. Yang al-haq itu seperti ini keadaannya. Nah, bagaimana mungkin akan dibandingkan dengan al-batil alladhi huwa sihr? Yang kebatilan itu adalah yaitu sihir itu tadi. Bagaimana mungkin mengkiaskan antara emas dan kotoran? Nah, tidak akan mungkin, tidak akan yakni bisa dibandingkan. Makanya ketika mungkin mereka yang melakukan apa namanya acara-acara muktamar-muktamar perbandingan agama, ya, untuk mencari perbedaan, perbandingan atau persamaan di antara agama, yakni Islam dan agama-agama yang lain, itu seperti membandingkan emas dan kotoran. Tiada ada nih nilainya. Ya, artinya seperti itu. Nah, artinya jelek jauh sekali kata para ulama. Ya, tidak pantas. Islam itu agama yang diturunkan oleh Allah bersama Nabi Adam. Yang Allah turunkan kepada umat manusia. Nabi Musa membawa agama Islam. Nabi Ibrahim, bapak moyang Yahudi dan Arab, itu membawa ajaran Islam. Yang selain itu bukan agama. Nah, alladhi la yasduru illa min dhalin dhalimin khabithin nafs, yang tidak muncul perbandingan-perbandingan tersebut, pengkiasan-pengkiasan tersebut, analogi-analogi tersebut, kecuali dari orang-orang yang sesat, dhalim dan jiwa-jiwa yang kotor, yang sudah tertutupi hatinya dengan kemaksiatan, sebagaimana Allah katakan khabithul amal, dan buruk pula amalannya. Dan keburukan-keburukan itu terlihat terpancar dari wajah buruk mereka. Nah, jadi sebelum wajah mereka itu buruk, hati mereka sudah rusak lebih dahulu. Nah, fa huwa munasibun lahu wa muwafiqun li halihi. Yang ini semua sesuai dan cocok dengan keadaan-keadaan mereka. Wa hal hadza illa min al-bahrajah. Dan ini tidak lain adalah min al-bahrajah. Sesuatu yang sangat jelas. Nah, tidak mungkin untuk dikiaskan antara al-haq dengan yang batil. Sesuatu yang pasti, sesuatu yang jelas, nyata dan tampak, dikiaskan dengan sesuatu yang batil, yang sia-sia, yang lenyap, yang hilang, yang tidak ada nilainya. Ini al-batil, sesuai dengan namanya, zailun, batilun. Nah, dan al-haq sesuai dengan namanya, thabitun, haq. Nah, qalam yaqulu naftara, ataukah mereka menganggap bahwa mereka mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad SAW mengadang-adakan kebohongan tentang Al-Quran ini. bahwa Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari rekayasa beliau, kemahiran beliau, kefasihan beliau. Ini sudah diucapkan oleh mereka, orang-orang kafir di zaman itu dan orang-orang zindiq di zaman sekarang. Nah, orang-orang yang menunjukkan keislaman tetapi kebencian terhadap Islam itu sudah menyatakan bahwa Al-Quran ini buatan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, buatan manusia. Nah, bukan dari Allah. Qala istara Muhammad hadzal Qur'an. Istara Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadzal Qur'an. Nabi kita Muhammad mereka tuduh mengada-adakan, membuat-buat Al-Qur'an ini. Min indi nafsi, dari dirinya. Falaisa huwa min indillah, bukan dari Allah. Ini bukan kata mereka yang di zaman ini saja. Sejak dahulu turunnya Al-Qur'an yang pertama kali, Abu Jahal dan teman-temannya sudah menyatakan bahwa Al-Qur'an ini buatan Muhammad. Yu'allimuhu bashar. Kata mereka, Nabi Muhammad itu diajari orang manusia. Nah, ada lagi yang mengatakan ini adalah perbuatan atau ucapan-ucapan Muhammad, kata-kata dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qatalahumullah anna yufakun wala kasarahumullah. Nah, mereka mengatakan demikian padahal banyak ayat Rasulullah sampai menyatakan walau yu'naba walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin. Seperti di sini juga qul, katakan wahai Nabi, lahum, kepada mereka yang menuduh, kepada mereka yang menyatakan bahwa Al-Quran ini buatan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, katakan kepada mereka, ini secara ituhu, kalaupun aku membuat-buat kedustaan tentang Al-Quran ini, fallahu alaiya qadirun bima wa bima tufiduna fihi alimun. Allah kuasa untuk menimpakan hukuman kepadaku, dan juga kuasa yang maha mengetahui apa yang kamu tuduhkan, yang kamu ucapkan. Fa kaifa lam yu'aqibni, bagaimana mungkin Allah tidak menyiksa aku, tidak menghukumku atas ala istirahi alladzi za'antum, ada perbuatan dustaku yang kalian lakukan. Artinya ini juga ini apa namanya kalimat ini seperti ini juga dituduh yang dilontarkan oleh yang diberikan disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ketika membantah para pendeta yang menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah raja yang zalim, penguasa yang kejam, penguasa yang bengis yang mengajarkan ke terus semua kejelekan. Nah, padahal semua mereka tahu bahwa orang yang zalim itu pasti tidak akan lama umurnya, pasti akan dihukum dan disiksa oleh Allah. Bagaimana kalian lihat bahwa Allah membiarkan beliau sallallahu alaihi wasallam menghalalkan apa yang dia halalkan, kemudian menjadikan anak-anak, istri-istri dan wanita apa namanya harta mereka yang jadi lawan musuh-musuh beliau dirampas, dalam keadaan Allah mendukung, menguatkan, membela, bahkan dakwah beliau yang dikatakan oleh mereka sebagai dakwah kesesatan terus berkembang sampai detik ini, sampai kiamat, dijaga oleh Allah Al-Quran, dijaga oleh Allah Sunnah, Allah senantiasa hidupkan. Nah, ini artinya bentuk ini sebagai, kalau misalnya memang ketika itu adalah Al-Quran ini adalah kedustaan yang dibuat-buat oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, kenapa Allah tidak menghukumnya? Nah, kenapa Allah justru menguatkan beliau? Kenapa Allah justru membela beliau, mendukung beliau? Bahkan saya kira sekarang juga ajaran-ajaran beliau kalau dianggap sesat, kenapa Allah pelihara? Allah jaga. Allah bahkan munculkan setiap kali ada orang-orang yang berusaha untuk memadamkannya, Allah bangkitkan orang-orang yang membelanya, memperjuangkannya, dan orang-orang yang mempertahankannya tidak lanilayaduruhum man khalafahum wala man khadalahum, tidak merugikan mereka orang-orang yang membela agama ini dengan hak, membela tauhid ini, membela dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak merasa dirugikan dengan orang-orang yang menyelisih mereka, selalu bertahan, selalu Allah berikan taufik untuk berpegang dengan agamanya, senantiasa ada orang bertambah dan orang yang kembali kepada yang hak, kepada fitrah mereka dengan dakwah yang ditinggalkan oleh Nabi sallam ini. Nah, itu sebagai bentuk banyak ini jadi beberapa bantahan sanggahan ke atas ke apa tuduhan-tuduhan mereka. Kalau memang beliau dikatakan mengada-adakan kedustaan, tentu sudah Allah hukum jauh-jauh hari. Ini sebelum beliau mengucapkannya, atau bahkan ketika beliau mengucapkan kedustaan tentang Al-Quran ini, seketika itu juga Allah turunkan ini azab kepada beliau. Bagaimana Allah tidak menghukum beliau dengan kedustaan-kedustaan yang kalian tuduhkan? Fahal tamlikuna li min Allah syai'a, apakah kamu kuasa untuk yakni membela Rasul sallallahu alaihi wasallam, membela beliau dari Allah sedikit saja. In aradani Allah bidzur, kalau memang Allah menginginkan, Allah menghendaki yakni kemudaratan menimpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam au arana di au aradani bina birahmah, atau ketika Allah ingin menghendaki rahmat kebaikan-kebaikan kepada beliau, apakah mereka mampu untuk menghalanginya, mampu untuk menolak menahan rahmat tersebut. Kafa bihi syahidan baini wa bainakum, maka cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Falau kuntum mutaqawwilan, kalau seandainya aku betul-betul mutaqawwil mengadakan perkataan alaihi tentang Allah, atas nama Allah, la akhadha minni bil yamin, pasti Allah wala qabani iqaban yarahu kullu ahad, ikul hukumku dengan hukuman yang terlihat oleh orang lain. Li'anna hadha a'zamu anwa'il iftira, karena perbuatan ini mengadakan dusta atas nama Allah, itu adalah kedustaan yang paling besar. Walau kuntum mutaqawilan, kalau memang aku mengadakan perkataan dusta atas nama Allah, hatta wujud yang biasa, yang artinya terbiasa kau ini manusia haramnya sesuatu mereka hati yang ini seperti itu biasa di kalangan mereka, itu pun Rasulullah diingatkan oleh Allah dengan turun surat ayat-ayat yang menyatakan ini apa namanya teguran kepada beliau dalam bentuk pertanyaan seperti lima tuharrimu ma ahallallahu lak, hanya tabtali bi mardata azwajik. Nah, seperti ini diantaranya. Atau ada lagi yang lain? Kalau seandainya Al-Quran itu buatan Muhammad SAW, banyak perkara yang di dalam Al-Quran tidak dihalalkan, ya, tidak disebutkan oleh Allah di dalamnya, tapi diperinci oleh Rasulullah SAW. Dan ternyata Rasulullah tidak dihukum oleh Allah. Itu menunjukkan bahwa Allah merestui dan meridai apa yang diucapkan oleh beliau. Dan itu berarti berasal wa ta'ala. Tsumma da'ahum ila taubah. Nah, isyarat dari mana sisi ini bentuk apa namanya yang diajakkan untuk taubat tersebut. Nah, tsumma da'ahum ila taubati ma masadara minhum min mu'adat mu'anatil haq wa mukhasamatihi. Yani kemudian beliau ini Allah Subhanahu wa taala mengajak, menghimbau untuk bertaubat meskipun muncul dari mereka sikap permusuhan, penentangan dan melawan terhadap kebenaran tersebut. Faqala wa huwal ghafurur rahim. Kalimat-kalimat seperti ini sering di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, seperti juga dalam ayat-ayat yang pendek, ya isyarat. Nah, innal ladzina fatanu al-mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzab jahannam wa lahum adzabul harik. Inilah dikata para ulama betapa rahmatnya Allah, betapa sayangnya Allah kepada manusia. Sudah mereka bertindak seperti itu terhadap wali-wali Allah, orang-orang yang beriman, mereka bakar hidup-hidup. Nah, tapi Allah masih memberi kesempatan kalau mereka bertobat. Kalau mereka bertobat, ya, maka tidak ada adab yang membakar atas mereka. Tapi ketika mereka tidak bertobat, falahum adzabul harik. Ini syarat kata para ulama. Nah, ini juga banyak. Ini seperti dalam ayat ini juga. Qala ay fatubu ilaih, maka bertobatlah kamu kepada Allah. Wa aqli'u amma antum fihi, dan tanggalkanlah, berhentilah kamu dari apa yang kamu berada padanya, dosa dan kesalahan yang kamu perbuat, dosa yang kamu lakukan itu tinggalkan dengan segera, cabut dengan saat itu juga, berhenti saat itu juga. Yughfir lakum dzunubakum atau yaghfir lakum dzunubakum, yakni pasti Allah memberikan ampunan untukmu atas dosa kamu. Allah tutupi, Allah hapuskan. Wa yarhamkum, dan Allah pasti akan merahmati kamu. Fa yuwaffiqukum lil khair, lalu Allah memberikan taufik kepadamu untuk ini, memberi kamu taufik kepada kebaikan. Allah mudahkan engkau kamu kepada kebaikan. Wa yuthibukum jazilal ajr, dan Allah memberimu pahala dengan pahala-pahala yang sangat besar. Qala qawluhu qul ma kuntu bid'an minar rusul, katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bukanlah jadi rasul yang pertama kali, yang belum pernah ada rasul-rasul sebelumnya. Jadi wa ma kuntu bid'an minar rusul, bid'ah ini perkara-perkara yang baru yang belum ada contoh sebelumnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti bukan rasul yang pertama, qad khalat min qablihi rusul, telah lewat, telah berlalu sebelum beliau rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepada setiap umat. Nah, qala ailastu bi awwali wa rasulin ja'akum. Aku bukan rasul pertama yang datang kepada kamu, kepada umat manusia. Hatta tastaghribu wa nam risalati wa tastankiru da'wati. Sehingga kalian itu boleh jadi merasa aneh dengan risalah yang aku bawa dan mengingkari dakwahku. Faqad taqaddama minar rusuli wal anbiya man wafaqat da'wati. Yang man wafaqat da'wati da'watahu. Fali ayyi syai'in tunkiru risalati. Dan telah lewat sebetulnya para rasul sebelum ini, para anbiya yang dakwahku cocok dengan dakwah mereka, sesuai dengan dakwah mereka. Fali ayyi syai'in tunkiru risalati. Lalu apa alasannya kamu mengingkari risalahku? Bukan hanya ditujukan kepada orang-orang musyrikin, nah, juga kepada ahlul kitab yang mereka mendengar. Nah, ini Al-Quran, Al-Quran ini. Qala qawluhu, wa ma adri ma yuf'alu bi wa la bikum. Dan aku tidak tahu apa yang diperbuat terhadapku dan terhadap diri kamu. Ai, lastu illa basyaran. Aku tidak lain hanyalah seorang manusia seperti kamu. Laisa biyadi minal amri syai'. Tidak ada di tanganku sedikit pun kekuasaan dalam urusan ini. Tidak ada kekuasaan ini, tidak punya campur, tidak punya andil dalam urusan ini. Wallahu ta'ala huwal mutasarrif bi wa bikum. Allah lah, ya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur, yang bertindak terhadap diriku dan terhadap diri kamu. Al-hakim alayya wa alaikum. Yang memutuskan semua persoalan antara aku dan kamu, terhadap diriku dan terhadap diri kamu. Walastul arati bisyai min indi. Dan aku sama sekali tidak mendatangkan sesuatu itu, ayat-ayat ataupun ajaran-ajaran dari diriku. Wa ma ana illa nadhirun mubin. Dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Fa in qabiltum risalati wa ajabtum da'wati fa huwa haddukum wa nasibukum fid dunya wal akhirah. Kalau kamu terima dakwahku, kamu sambut seruanku, maka itu adalah keberuntungan kamu dan itu adalah bagian kamu di dunia dan di akhirat. Dan itu keutamaan kamu. Nah, wa in radattum dalik, kalaupun kamu menolaknya. Alannam alayya fa'nam. Wa in radattum dalika alayya fa hisabukum 'ala Allah. Kalaupun kamu menolaknya, mengembalikan dakwah itu, seruan itu kepadaku, artinya tidak mau menerimanya, maka hisab kamu, perhitungan kamu itu di tangan Allah. Allah yang menghisab, Allah yang menghitung kamu. Waqad anzartukum, dan aku telah memberikan peringatan kepada kamu. Waman an undira faqad udzir. Waman anzara faqad a'zar. Siapa yang telah memberi peringatan setelah ini telah menyampaikan, berarti dia punya uzur. Dia punya uzur. Bari'at bi dhimmah. Lepas tanggung jawabnya. Nah, dan mereka yang mendengar, terima atau tidak terima, cocok atau tidak cocok, qamat 'alaihil hujjah, tegak hujjah. Artinya ada alasan Allah. Kalau misalnya dia tidak melakukan apa yang didengarnya, kebaikan-kebaikan yang dia tangkap, yang dia pahami, tidak dia jalankan, Allah punya alasan untuk menghukumnya. Allah punya alasan untuk mengadabnya, untuk menyelewengkannya. Nah, itulah yang disebutkan oleh para ulama seperti Ibnu Rajab. Jadi kita dalam majelis ilmu itu akhirnya setelah bubar itu menjadi tiga golongan. Ada yang sabiqun bil khairat biiznillah, ada yang muqtasid, ada yang zalimun li nafsi. Ada yang tiga golongan. Nah, kalau mereka mampu menerima, kemudian dia bertambah imannya, antusias untuk mempelajari, mengenal agamanya, mengenal Allah, mengamalkan ini apa yang diwajibkan oleh Allah dan sunnah-sunnahnya, ya. Kemudian dia jauhi hal yang diharamkan oleh Allah, dah bahkan perkara-perkara yang makruh, sebagian perkara yang mubah, walaupun itu mubah, supaya dia terhindar dari syubhat dan menjalankan sunnah-sunnah yang lainnya, berarti dia termasuk dalam golongan yang sadiqun bil khairat. Kalau tidak merasa cukup dengan hal-hal yang wajib dan merasa cukup meninggalkan hal-hal yang diharamkan, dia termasuk orang-orang yang muktasid. Nah, kalau yang terakhir, naudzubillah, ada tidak adanya, datang atau tidaknya dia di majelis ilmu, dan seperti hal yang di luaran, dan tidak bertambah imannya, tetap melakukan perkara-perkara yang keji dan mungkar, nah, itu qamat 'alaihi al-hujjah. Nah, dia termasuk yang tergolong orang-orang yang zalim, yang tidak mau mengambil manfaat dari apa yang dia dengar. Qala qawluhu qul ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bihi wa shahida shahidun min bani Israil 'ala mithli wa kafa'amana wastakbartum. Katakanlah, apa pendapat kamu kalau memang ini semua datang dari Allah, lalu tapi kalian mengingkarinya, dan ada saksi, seorang saksi dari Bani Israel tentang yang seperti ini, lalu dia beriman, sedangkan kamu kafir, ini mengingkari. Ai akhbiruni, terangkan kepadaku. Law kana hadzal Qur'an min indillah. Dan memang demikian, Al-Qur'an ini memang dari sisi Allah. Wa syahida 'ala sihhatihi al-muwaffaquna min ahli kitab. Dipersaksikan tentang kebenarannya, kevalidannya, kebenaran, kesahihannya, orang-orang yang diberi taufik dari kalangan ahlul kitab, tampak seperti Jabal An-Najasyi, Abdullah bin Salam, kemudian Zaid bin Sa'iyah dan yang lainnya yang beriman dari kalangan ahlul kitab, yang sesudah mereka seperti Ka'ab al-Ahbar, Muhammad al-Quradi dan yang lain. Alladzina indahum minal haqq ma ya'rifuna annahu al-haqq, yaitu orang-orang yang di sisi mereka memiliki kebenaran, yang mereka mengenal itu kebenaran. Fa'amanu bihi wahtadaw, mereka mengimaninya dan mengambil petunjuk dengannya. Fatafabaqat anba'ul anbiya wa atba'uhumul nubala, dan mereka menjadi bersesuaian berita-berita para nabi dan pengikut-pengikut mereka yang mulia. Wastakbartum narinam, dan sementara kamu mengingkari, merasa sombong. Ayuhal juhala al-aghbiya, ya wahai orang-orang yang jahil, orang-orang yang kurang akal. Fahal hadha illa a'zamu dhulmi wa asyaddul kufr, bukankah ini semua tidak lain adalah kedzaliman yang paling zalim dan kekafiran yang paling berat. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin, dan sungguh kalau perbuatan itu seperti itu kamu lakukan dan itu adalah kedzaliman, maka Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Allah tidak akan menunjuki orang-orang yang zalim. Mu'minan bun, dan termasuk di antara kedzaliman itu adalah al-istikbar anil haq, merasa sombong, merasa hebat, merasa besar terhadap al-haq. Ba'da tamakkun minhu, setelah dia mendapatkannya, setelah dia mengetahuinya, setelah dia mendengarnya. Dan ini berlaku, jadi bukan hanya untuk mereka yang turun ayat-ayat ini tentang mereka, tapi juga berlaku kepada kita. Maka ketika kita mengetahui ada kedzaliman-kedzaliman dalam diri kita, ingatlah ayat-ayat ini dan ayat-ayat yang lain kata mereka para ulama. Jangan sampai Al-Qur'an melaknat kita. Jangan sampai Al-Qur'an melaknat kita. Wa la'natullahi 'alal zalimin, itu sering kita baca dalam ayat-ayat Allah. Nah, sering kita baca innallaha la yahdil qaumadz zalimin, sementara kedzaliman itu masih ada pada kita dan kita diciptakan dalam keadaan zaluman jahula, sangat-sangat zalim dan sangat-sangat jahilnya. Nah, maka tidak ada lain kecuali kita semakin sering untuk meminta ampunan kepada Allah dan berusaha untuk mengikis kezaliman-kezaliman tersebut dan kejahilan-kejahilan tersebut. Nasallallahu alaihi wa sallam lima yuhibbu wa yardha.